Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-musannifu 'afallahu anhu, ta'limul auladil adaba ma'al kibar. Mengajarkan kepada anak-anak itu adab, beradab bersama dengan orang-orang kibar. Yang dimaksud kibar di sini adalah kibarus sin. Kibar sin, yang lebih tua umurnya. Laisa minna man la yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana wa ya'lam li'alimina haqqah. Bukanlah dari kami orang-orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua dari kami dan merahmati anak-anak dari kami dan mengetahui hak seorang alim. Maka di sini kita menyebutkan dua hadis yang menjelaskan pentingnya seorang anak untuk menghormati orang yang lebih tua. Dan itu termasuk di antara adab Islam. Syariat menganjurkan adanya sikap rahmat dan tauqir, rahmat kepada anak-anak kecil dan memuliakan orang-orang yang lebih tua. Dan ini bersifat umum, ya. Nah, dalam hal berbicara misalnya, siapa yang lebih berhak untuk berbicara? Apabila kita mengetahui ada yang lebih tua, maka hendaknya dia yang berhak untuk berbicara. Kecuali dalam kondisi apabila yang lebih muda itu memiliki tambahan ilmu yang tidak dimiliki oleh yang lebih tua. Nah, oleh karena itu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, bertanya kepada para sahabat sebagai ujian terhadap mereka, inna minasy syajari syajaratan la yasqutu waruquha wa innaha mathalul muslim fa hadithuni ma hi. Ibnu Umar ingin menjawab, lalu beliau melihat bahwa saya orang paling muda, maka beliau tidak menjawabnya. Dan ternyata jawaban beliau adalah jawaban yang tepat. Dan dia sampaikan ini kepada Umar radhiyallahu ta'ala. Makanya Umar radhiyallahu ta'ala berbangga kalau anaknya itu menjawab di majelis tersebut. Nah, yang demikian diperbolehkan apabila seorang anak memiliki tambahan ilmu. Demikian pula dalam hal kebaikan, dalam hal at-tanafus fil khairat, ya, maka siapa yang lebih di depan, maka dialah yang berhak. Nah, seperti misalnya, ya, mencari saf yang pertama. Apabila seorang anak yang lebih muda, dia lebih dahulu mendapatkan saf yang pertama, maka dia lebih berhak. Tidak ada hak bagi orang lebih dewasa atau yang lebih tua umurnya untuk memindahkan dia dari majelisnya. Tidak ada hak apabila dia benar-benar mengerjakan sholat, naam, dengan sebenar-benarnya. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam hal-hal yang lain pula. Nah, dalam bermajlis atau pada saat makan atau yang semisalnya. An Sahal ibn Abi Hasmah, dari Sahal bin Abi Hasmah. Beliau dari Ansar, Al-Ansari. Abu Abdurrahman. Ada pula yang mengatakan kunyah beliau Abu Yahya. Ada pula yang menyebutkan kunyah beliau Abu Muhammad. Al-Khazraji Al-Madani, dan beliau salah seorang sahabat yang fadil min afadil sahabah, dan mengikuti peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh peperangan beliau ikuti kecuali perang Badar, sebab perang Badar adalah perang yang tidak disangka bahwa akan terjadi peperangan. Dan beliau termasuk yang berbaiat di bawah pohon, baiat untuk mati. Dan Allah Jalla wa'ala telah mengampuni dan ridha kepada orang-orang yang ikut berbaiat di bawah pohon tersebut. Beliau meninggal pada awal khilafah Muawiyah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, intalaqa Abdullah ibn Sahal, berangkat Abdullah bin Sahal. Abdullah bin Sahal juga dari Ansar, Al-Ansari Al-Harithi. Beliau punya saudara yang bernama Abdurrahman, Abdurrahman bin Sahal. Ya. Abdurrahman bin Sahal termasuk di antara sahabat yang memiliki ilmu dan pemahaman. Dan dia anak dari saudara, anak saudaranya Huwaisah dan Muhayyisah. Kedua-duanya anaknya Mas'ud, Mas'ud bin Zaid. Nanti akan disebutkan. Qala intalaqa Abdullah bin Sahal, berangkat Abdullah bin Sahal wa Muhayyisatu ibnu Mas'ud, dan Muhayyisah bin Mas'ud bin Zaid. Muhayyisah bin Mas'ud Al-Ansari, beliau dari kabilah yang sama, Al-Khazraj, Abu Sa'ad Al-Madani. Beliau punya saudara bernama Huwayyisah. Huwayyisah akan disebutkan nanti. Muhayyisah, Huwayyisah, dan Huwayyisah ini lebih tua umurnya dari Muhayyisah. Adapun hubungan Abdullah bin Sahal dengan Muhayyisah, Abdullah bin Sahal ini adalah keponakan Muhayyisah. Entum ikhwan, ponakan, anak saudara. Berarti status Muhayyisah dari Abdullah bin Sahal, apa statusnya? Apanya Abdullah bin Sahal? Muhayyisah? Hah? Pamannya? Naam. Berangkat Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah ila Khaybar, berangkat menuju Khaybar. Khaybar adalah tempat yang ma'ruf. Naam, yang merupakan tempat pengucilan orang-orang Yahudi dari Banu Nadir. Naam, pada saat mereka dikuasai kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya, maka mereka disingkirkan dan dikucilkan, diarahkan ke Khaybar. Nah. Ya. yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Hasyr. Walhasil ketika mereka tinggal di Khaybar, mereka meninggalkan harta benda mereka. Begitu di Khaybar, berkembang lagi ya, bangsa Yahudi. Mereka berhasil cocok tanam di sana, berhasil. Naam. Berkembang. Akhirnya mereka ya, sombong lagi. Nah, sehingga menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menyerang mereka. Memerangi Khaybar. Nah, datang Rasulullah bersama dengan para sahabat, menggempur mereka. Walhasil sampai kemudian mereka pun kalah, dan itu adalah kekalahan yang kedua, kekalahan yang lebih menyakitkan. Tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, maka terjadilah sulh, perdamaian. Nah, isi perjanjian damai tersebut bahwa mereka tetap tinggal di Khaybar, tidak diusir dari Khaybar, tapi dengan catatan mereka bercocok tanam di Khaybar, dan hasil dari pertanian tersebut penghasilannya setengahnya diberikan kepada kaum muslimin, mereka yang mengerjakan lahan. Fahimtum ikhwan? Akhirnya terjadilah sulh di atas ketetapan ini. Nah, ini yang dimaksud di dalam hadis ini, wahiya yauma idzin sulhun, dan pada saat itu ketika Abdullah bin Sahal datang dan Muhayyisah bin Mas'ud ini datang, itu pada masa-masa kedatangan mereka kaum muslimin telah melakukan sulh dengan Yahud. Maka ini menunjukkan bolehnya berdamai dengan orang-orang kafir, apalagi hal tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi kaum muslimin. Nah, boleh berdamai, boleh gencatan senjata, sebab mereka orang-orang yang hanya memiliki semangat namun tidak punya ilmu, ya, taunya perang. Lawan Israel. Lawan Israel katanya. Ya, sebenarnya ungkapan Israel ini kurang pas. Israel itu adalah Nabiullah Ya'qub alaihissalam. Yahud. Taunya mereka lawan. Perang, jihad. Tayyib. Jihad. Apakah kaum muslimin sudah punya persiapan? Nah, selain dari persiapan senjata, kekuatan, demikian pula senjata batin, al-iman, apakah mereka sudah punya? Apakah mereka telah bertauhid dalam beribadah kepada Allah? Apakah mereka telah mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Sebab hanya dengan itu kejayaan dan kemuliaan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala akan datang. Tanpa itu tidak akan ada pertolongan. Oleh karena itu para ulama menasihatkan sulh, lakukan sulh, perdamaian. Nah, kondisi kaum muslimin dalam keadaan lemah. Nah, satu orang Yahudi meninggal dibalas dengan satu kampung, ya. Sehingga ma'asyiral akhwat rahimakumullah, para ulama menasihatkan sulh, dan yang demikian syar'i. Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa kali beliau melakukan sulh dengan orang-orang kafir, termasuk di antaranya sulhul Hudaybiyah. Walhasil pada saat Muhayyisah dan Abdullah bin Sahal tiba, pada saat itu sudah terjadi sulh. Fatafarraqa, maka keduanya pun berpisah. Terjadi perpisahan keduanya ini. Nah, ketika terjadi perpisahan di antara keduanya, entah Abdullah bin Sahal itu kemana, Muhayyisah juga ke tempat lain, maka Muhayyisah pun mendatangi Abdullah bin Sahal. Fa'ata Muhayyisah tu ila Abdullah bin Sahalin, Maka Muhayyisah mendatangi Abdullah bin Sahal, keponakannya. Wa huwa yatashahhatu fi damihi qatilan. Dalam keadaan Abdullah bin Sahal itu sudah yatashahhat. Ya. Yang dimaksud yatashahhat itu goncang apa? Bergelimang darah. Ya, terbunuh ini. Yani ada yang membunuhnya. Nah, jadi bergerak itu, ya. Tahu kan kalau orang habis biasanya kalau hewan itu sudah disembelih bergerak dulu. Nah, itu namanya yatashahhat. Yatashahhatu fi damihi qatilan. Maka dia goncang. Ya, dengan bergeliman darah dalam keadaan dia telah terbunuh. Tiba-tiba sempat berpisah, kemudian Muhayyisah mencari Abdullah bin Sal, tiba-tiba ditemukan sudah dalam keadaan mati, padahal berangkatnya ke Khaybar bareng. Entum ikhwan. Ya. Dan yang lebih mengherankan lagi, itu sudah dalam kondisi sulh. Sudah tidak ada peperangan. Perdamaian. Iya kan? Fadafanahu. Maka dia pun menguburkan. Siapa yang membunuhnya? Tidak diketahui. Fadafanahu, akhirnya dia pun menguburkannya. Thumma qadima al-Madinah. Lalu setelah itu Muhayyisah datang ke Madinah. Yani untuk dikabarkan dan disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang siapa pembunuh Abdullah bin Sahal. Fantalaqa Abdurrahman bin Sahal, maka berangkatlah Abdurrahman bin Sahal wa Muhayyisah wa Huwayyisah. Ya. Muhayyisah, Huwayyisah. Susah betul nyebut namanya ini. Hah? Ibnu Mas'udin. Jadi Muhayyisah dan Huwayyisah bersaudara. Siapa yang lebih tua? Hah? Huwayyisah atau Muhayyisah? Huwayyisah lebih tua. Akhirnya mereka bertiga, saudara kandungnya bersama dengan Muhayyisah dan Huwayyisah yang kedua-duanya adalah pamannya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menceritakan tentang kejadian terbunuhnya saudaranya Abdullah bin Sahal. Fadhahaba Abdurrahman yatakallam. Maka Abdurrahman pun datang, maka dia langsung berbicara mewakili dua pamannya. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabbir kabbir, dahulukan yang lebih tua. Dahulukan yang lebih tua. Ya, bahwa kamu anak kecil gitu loh maksudnya. Kamu masih muda, kamu masih kecil. Ini kan ada orang tua, mestinya orang tua yang berbicara. Sebab biasanya orang tua kalau berbicara ya lebih lebih bisa menahan emosinya, iya kan? Naam. Lebih mampu mengendalikan diri. Naam, lebih dewasa. Dan seterusnya. Maka Nabi mengatakan kabbir kabbir, dahulukan lebih tua. Wa huwa ahdatsul qaum, dan Abdurrahman ini adalah yang paling muda di antara mereka bertiga. Fasakat, akhirnya diam Abdurrahman. Ya. Fatakallama, maka akhirnya keduanya pun berbicara. Yani Muhayyisah dan Huwayyisah. Keduanya menceritakan tentang kejadian meninggalnya Abdullah bin Sahal. Faqala, ya, ini di Khaybar ini, iya kan? Kejadiannya di Khaybar. Mayoritas penduduk Khaybar siapa? Yahudi. Ya. Sehingga kalau perhitungan, ya, kemungkinan siapa yang menjadi pembunuh Abdullah bin Sahal? Kemungkinan besarnya orang Yahudi. Ya, tapi kalau orang Yahudi yang mana? Nah, ini juga masalah. Hah? Nah. Kalau sekarang kan ada masalah, ya kirimkan tim forensik untuk meneliti gimana kondisi mayatnya. Hah? Kemudian melakukan penelitian cara terbunuhnya gimana, dicari sidik jarinya atau bekas-bekas yang semisalnya. Naam. Walhasil keduanya menceritakan, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahlifun, kalau begitu kalian bersumpah. Ya. Kalian bersumpah, yakni maksudnya kalian berkali-kali bersumpah. Kalau kalian bersumpah, wa tastahiquna qatilakum aw sahibakum, kalian sudah berhak terhadap pembunuh kalian atau sahib kalian. Ya, yakni yang membunuh. Yang membunuh orang tersebut. Kalian telah berhak, dalam artian kalian punya wewenang untuk menetapkan hukum kepada orang yang dicurigai. Ya. Ini dalam ilmu fikih itu dikenal dengan istilah al-qasamah. Jadi yang dimaksud dengan al-qasamah adalah sumpah yang berkali-kali. Nah, berkali-kali bersumpah. Ya. Untuk melemparkan tuduhan pembunuhan terhadap seseorang yang darahnya terpelihara. Dia orang yang terhormat. Tidak ada sesuatu yang mengharuskan dia untuk dibunuh. Maka ada yang dinamakan al-qasamah. Nah, misalnya ada seorang orang itu meninggal, kita mendapati, tapi kita tidak mengetahui siapa yang membunuhnya. Kita tidak menyaksikan secara langsung pembunuhnya itu siapa. Yang jelas kita melihat orang ini dibunuh oleh orang lain. Dia tidak mati sendiri. Ya, misalnya lehernya tergorok atau ada pisau yang terhunjam ke perutnya atau yang semisalnya. Jadi ada tanda-tanda bahwa itu adalah perbuatan orang lain terhadapnya. Namun siapa? Tidak diketahui. Ya, tidak diketahui. Nah, dalam kondisi seperti ini, wali-wali, wali-walinya, ahli warisnya, ya, itu apabila mereka menuduh seseorang dengan qara'in, dengan bukti-bukti yang kuat. Nah, misalnya diketahui bahwa si fulan ini punya permusuhan dengan si fulan tersebut yang terbunuh itu. Nah, yang khusumah syadidah, permusuhan yang sengit terjadi di antara keduanya. Sehingga itu bisa dijadikan sebagai qarinah bahwa pelakunya ini adalah yang menjadi musuh besarnya. Nah, atau misalnya dia diketemukan terbunuh di rumah si fulan. Sehingga ada kemungkinan besar pelakunya adalah penghuni rumah tersebut. Atau misalnya ketika orang itu terbunuh, di dekatnya ada tanda-tanda. Dia meninggalkan badi misalnya. Nah, di situ badi, orang tahu ini badinya milik si fulan ini, ya. Ini badi milik si fulan. Siapa lagi? Ini bukti yang kuat. Nah. Walhasil intinya adalah qara'in. Nah, dengan qara'in-qara'in yang ada ini itu membolehkan bagi para wali-wali dalam artian ahli warisnya, ya, wali-walinya yang meninggal ini menuduh, mencurigai seseorang. Nah, gimana cara melemparkan tuduhan tersebut? Yaitu dengan bersumpah berkali-kali. Wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi. Sampai 50 kali. Nah. Wallahi, wallahi, si fulan pembunuhnya. Wallahi, si fulan pembunuhnya. Terus berkali-kali. Nah. Kalau dia telah bersumpah, maka dia berhak. Para awliya ini. Terhadap orang yang tertuduh tersebut. Apakah dengan cara dikisas? Ya. Atau? Ya. Dengan cara pembayaran diyah. Masalah kisas terjadi khilaf di kalangan para ulama. Karena ini hanya sekedar tuduhan, ya kan? Mereka tidak melihat dan tidak menyaksikan secara langsung. Nah. Maka dalam hal ini qisas diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sampai dalam permasalahan qisas pun boleh. Sebagian mengatakan tidak, hanya dalam masalah diyah, membayar diyat. Ya, sebabkan karena terbunuh. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa tastahiquna qatilakum aw sahibakum. Nah, maka kalian menjadi orang berhak dalam artian mewakili orang yang terbunuh tersebut, ya, untuk menyikapi pembunuh, qatilakum, yakni pembunuhnya, apakah dengan cara qisas atau membayar diyat. Nah, dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afata'tuna bil bayyinah 'ala man qatalah, apakah kalian punya bukti terhadap siapa pembunuhnya? Qalu la. Malana bayyinah? Kata mereka, kami tidak punya bukti apapun. Nah, setelah itu diperintahkan untuk bersumpah, tahlifun. Qalu, kata mereka, yakni Muhayyisa dan Huwayyisa Abdurrahman, wa kaifa nahlifu wa lam nashhad wa lam nara? Bagaimana mungkin kami bersumpah, kami tidak menyaksikan, kami tidak melihat pembunuhnya? Siapa yang kami curigai? Ini yang jadi masalah. Ya. Siapa yang harus dicurigai? Kami tidak melihat. Mau dituduh si fulan, orang Yahudi. Orang Yahudi kan banyak, yang mana? Nah. Kami tidak melihat. Sehingga mereka tidak mau bersumpah. Nah. Ala. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fatubarriukum Yahud." Kalau begitu, orang-orang Yahudi tersebut, ya, membebaskan kalian. Dalam artian, membebaskan diri mereka bahwa mereka tidak membunuhnya. Karena waktu itu, disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa dikatakan kepada orang-orang Yahudi, ya, wa antumul ladzina qataltumu, kalian yang membunuhnya. Kata orang Yahudi, la, tidak, kami tidak membunuhnya. Nah sekarang, ada kecurigaan karena meninggalnya di Khaybar. Ya, kalau meninggalnya di Khaybar biasanya Yahudi. Karena mereka tinggal di situ. Nah, karena kecurigaan itu ada, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu kalian bersumpah. Nah, kalian bersumpah. Mereka tidak mau bersumpah. Ya. Kalau begitu, perintahkan pada orang Yahudi agar mereka bersumpah untuk membebaskan diri mereka bahwa mereka tidak membunuhnya. Sumpahnya bikhamsin, juga 50 kali sumpah, khamsin yamin. Wallahi ma qataltu, wallahi ma qataltu, wallahi ma qataltu, sampai 50 kali. Nah. Ini namanya al-qasama. Faqalu, kata mereka, "Kaifa na'khudhu aymana qaumin kuffar?" Bagaimana mungkin kami kok mempercayai sumpah-sumpahnya kaum yang mereka itu kafir? Kalau mereka sumpah atas nama Allah, ya gampang kafir kok. Kok bisa kita percaya gitu. Artinya mereka tidak pengen juga. Suruh mereka yang bersumpah juga tidak pengen. Suruh Yahudi juga bersumpah, membebaskan diri mereka juga tidak pengen. Gimana orang kafir kok. Sumpah itu gampang bagi mereka. Kufur aja bisa, apalagi sumpah. Nah, itu maksudnya. Akhirnya tidak ada bukti. Ya. Tidak ada bukti. Nah, yang dari pihak keluarga tidak ingin bersumpah, dari pihak Yahud juga, ya, mereka tidak mau percaya, namanya kafir. Nah, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan jasad seorang mukmin ini yang meninggal dalam keadaan hadar. Hadar itu suatu yang tidak ada tebusannya. Akhirnya dikembalikan kepada imam. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'aqalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam min 'indihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya membayar diatnya, diambil dari Baitul Mal. Ya, unta sejumlah 100 unta, unta sedekah itu yang dikeluarkan sebagai diat dari Abdullah bin Sahl radhiyallahu ta'ala yang meninggal. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa fawaid. Di antara fawaid hadis ini bahwa hadis ini merupakan asal hukum dalam permasalahan al-qasamah. Al-qasamah. Naam, kalau antum ditanya apa itu al-qasamah, yaitu aiman mukarrarah bidakwa qatli ma'sum. Sumpah yang berkali-kali ya, dengan tuduhan pembunuhan terhadap seorang yang terpelihara darahnya. Nah, dan di antara faedah dari hadis ini bahwa seorang yang menuduh, melemparkan tuduhan, dalam hal ini wali al-maqtul, itu bersumpah 50 kali sumpah. Apabila dia telah bersumpah, maka dia pun berhak untuk menebus darah dari si pembunuh. Apakah dengan cara qisas, dan itu diperselisihkan, atau dengan cara diat dari orang yang tertuduh bahwa dia yang membunuh. Nah. Ya. Dan apabila dia tidak bersumpah, maka yang bersumpah itu adalah dari yang tertuduh, dia yang bersumpah. Nah, dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa para awliya, awliya al-maqtul, ya, apabila mereka telah bersumpah, mereka berhak terhadap diyat, tebusan. Apakah dalam bentuk qisas atau diyat? Qisas, bagaimana kita sebutkan, terjadi khilaf. Di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa apabila penuduh tidak ingin bersumpah dan yang dituduh pun tidak diterima sumpahnya, maka yang membayarkan dia adalah al-imam, penguasa negeri. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah dianjurkannya menghormati orang lebih tua, ya, dan mendahulukan mereka dalam perkara-perkara. Apakah dalam berbicara, ya, dalam hal makan, atau dalam urusan dunia secara umum, dahulukan orang tua. Kabir, kabir. Nah, adapun dalam hal al-akhirah, fastabiqul khairat. Nah, dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan dalil bahwa apabila seorang terbunuh dan tidak diketahui siapa pembunuhnya dan tidak ada bukti-bukti atau penguat-penguat yang mengarahkan kepada seorang, maka tidak ada qasamah dalam hal ini. Tidak ada qasamah. Dan di dalam hadis ini juga pentingnya merujuk kepada hukum syariat dalam hal-hal dari berbagai problem yang terjadi di tengah-tengah umat. Lihat para sahabat, ada satu peristiwa mereka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka telah lela dengan hukum dan ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa naftafi bihadzal qadar sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.